Dhamir yang bersambung dengan fi'il, dhamir yang mana? Yang nasab. Ini keterangan secara global saja. Tidak harus difahami, tidak harus dimengerti. Faham enggak faham, sama. Faham tidak paham, sama. Karena yang paling terpenting yang akan kita baca sekarang. Ini cuma kembangannya saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-safhatu kam? Ats-tsaminatu wal khamsuna. Halaman 58. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wal mughmaru qismani. Apa artinya wal mughmaru? Dan dhamir qismani ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Muttasil dan munfasil. Apa artinya muttasil? Bersambung. Munfasil terpisah. Kalau mat wajib muttasil atau munfasil? Mat wajib muttasil karena bersambung dalam satu kata. Kalau mat jaiz munfasil. Kenapa dikatakan munfasil? Terpisah. Karena terdiri dari dua kata. Dhamir ada dua macam, muttasil dan munfasil. Maksudnya apa ini? Dhamir yang menjadi maf'ulun bihi, yang menjadi maf'ul bih. Qala rahimahullah fal muttasilu itsna asyara. Fa maka al muttasilu dhamir muttasil itsna asyara. Ada 12. Aslinya 14 karena ada yang sama 4 maka dihitung 2. Wahia, apa artinya wahia? Yaitu dhorobani. Apa artinya dhorobani? Dia seorang laki-laki telah memukul saya. Jadi dhoroba fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il atau pelakunya? Dhamir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Nun di situ namanya lil wiqa, wiqayah namanya, untuk jaga-jaga saja. Kalau ya, dhamir mutakalim namanya, maf'ulun bihi. Karena siapa yang dipukul? Saya. Siapa yang memukul? Dia. Apa yang dia lakukan? Memukul, kan gitu. Berarti fi'ilnya memukul, pelakunya dia, objeknya saya. Dibalas mboten? Mboten nggih. Mun sah. Sing mukul bayi kok ya mosok dibales. Iya. Berikutnya qala rahimahullah wa dharabana. Apa artinya dharabana? Dia seorang laki-laki telah memukul kita. Memukul kami juga boleh dharabana, Pak. Dhe'e sing ngantemi kene-kene. Dharabana. Kalau dharabaka, dia seorang laki-laki telah memukulmu, memukul kamu seorang laki-laki. Dharabaki, dia seorang laki-laki telah memukul kamu seorang perempuan. Dharabakuma, dia seorang laki-laki telah memukul kalian berdua. Dharabakum, dia seorang laki-laki telah memukul kalian laki-laki. Dharabakunna, dia seorang laki-laki telah memukul kalian seorang perempuan. Hah? Kalian banyak perempuan ya. Dharabakunna. Dharabahu, dia seorang laki-laki telah memukul dia seorang laki-laki. Berarti mukul diri sendiri? Tidak. Terus maksudnya? Memukul dia. Dia mukul dia, Pak. Ah, kan gitu. De'e sing ngantemi de'e. Wah, teman-teman terus ini. Tenan kata Pak. Ketwingi dari kemarin. Dharabaha, dia seorang laki-laki telah memukul dia seorang perempuan. Dharabahuma, dia seorang laki-laki telah memukul mereka laki-laki atau perempuan berdua. Dharabahum, dia seorang laki-laki telah memukul mereka banyak laki-laki. Dorobahunna, dia seorang laki-laki telah memukul mereka banyak perempuan. Kalau di tasrif sesuai yang biasa kita lakukan, jadi dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana, nina. Kan itu ya. Saya, ki, kita. Coba kita tasrif sama-sama. Dorobahu, dorobahuma. Satu, dua, tiga. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Dari memukul kita meningkat sedikit, membunuh. Saya cuma ngantemi memukul. Sesekali membunuh. Tinggal yang dibunuh apa dan si? Siapa? Ya, kan membunuh cecak, nah, nyamuk bisa enggak Pak Marino nggih? Bisa pakai bom. Oh. Ada bom nyamuk. Hah? Oh, baikon itu. Berarti bukan baikon itu, bom baikon. Ya, membunuh apa bahasa Arabnya? Qatala. Qatala. Berarti qatalahu, qatalahuma, begitu nggih? Sama-sama aja, enggak usah apa? Rebutan. Satu, dua, tiga. Kan gitu, betul. Qatalani, bukan qatalaku. Tapi qatalani qatalana. Coba satu kembangan aja, satu kembangan. Padahal kalau mau dikembangkan 14 kali 14. Kan pelakunya dari tadi cuma dia seorang laki-laki. Sekarang kita ganti pelakunya dia seorang perempuan. Ya, seorang perempuan juga bisa membunuh. Jadi tambahkan apa? Qatalat. Qatalat hu. Qatalat huma, qatalat hum. Coba aja, enggak apa-apa. Kalau mau dikembangkan nanti 14 kali 14. Berapa? Oke. Kan gitu, dia seorang laki-laki telah membunuh dia seorang laki-laki. Sekarang yang diganti pelakunya misalkan. Pelakunya dia seorang perempuan telah membunuh dia seorang laki-laki. Mereka berdua laki-laki telah membunuh dia seorang laki-laki. Mereka banyak laki-laki telah membunuh dia seorang laki-laki. Yang dirubah pelakunya. Jadi 14 kali 14. Cuman hari ini 2 saja cukup. Karena 2 contoh saja cukup. Sambil tangannya gini. 2 contoh saja cukup. Bukan 2 anak saja cukup. Kan itu. Cara bacanya gimana intonasinya? Dua anak saja cukup. Dua anak cukup. Coba. Dua anak cukup. Ah, enggak, cukup dua anak. Tulisannya kalau yang di Baliho KB itu dua anak cukup atau cukup dua anak? Sekarang tulisannya lebih baik dua ya? Kan gitu. Oh gitu ya. Ini dari dinas terkait masalahnya. Anaknya dua. Laki-laki. Lebih baik dua. Cara membacanya gimana Pak Mariano? Itu kalau bahasa Arab dari kanan bacanya. Jadi dua lebih baik. Dua baik lebih. Oh iya, dua baik lebih. Lebih baik-baik. Kan lebih baik dua. Jadi lebih baik-baik. Coba kita kembangkan dorobat hu dorobat huma, ada tak ta'anifnya nggih. Jadi coba 1 2 3 dorobat hu dorobat huma dorobat hum dorobat ha dorobat huma dorobat hunna dorobat ka dorobat kuma dorobat kum dorobat ki dorobat kuma dorobat kunna dorobat ni dorobat na. Itu nanti dikembangkan, misalkan dorobtuhu dorobtuhuma dorobtuhum dorobtuha. Kalau dorobtuha artinya saya telah memukul dia, seorang perempuan, dan seterusnya. Yang jelas yang menjadi titik fokus perhatian kita adalah dhamir muttasil yang mansub nasab, yaitu apa? Hu, huma, hum, ha, ma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Kita lanjutkan, selesaikan hari ini. Qala rahimahullah, wal munfasilu ithna asyara. Apa artinya wal munfasilu? Dan dhamir munfasil ithna asyara juga ada 12. Wahia yaitu iyaya, artinya saya sesuai dengan apa, konteks ke kalimat. Kalau misalkan apa namanya, ma dharabta illa iyaya, kamu tidak memukul kecuali saya. Yang jelas iyana dan seterusnya itu statusnya sebagai pasti maf'ulun bihi. Dimanapun kapanpun kita membaca atau menemukan kata seperti ini pakai iyahu iyahuma, kedudukannya tidak ada kemungkinan kedua, hanya ada satu yang pasti, yaitu maf'ulun bihi. Wahia iyaya artinya bahasa saya, iyana kita atau kami, iyaka kamu, iyaki kamu seorang perempuan, iyakuma kalian berdua, laki-laki maupun perempuan, iyakum kalian laki-laki banyak, iyakunna kalian perempuan banyak, iyahu dia, iyaha dia perempuan, iyahuma mereka berdua, laki-laki atau perempuan, iyahum mereka laki-laki, iyahunna mereka perempuan. Coba kita tasrif sesuai urut-urutan yang biasa kita lakukan. Iyahu, iyahuma, iyahum. Monggo, 1 2 3. Iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Cukup pelajaran hari ini. Iya. Monggo Abu Ahmad. Kalau dulu itu pembahasan dhamir itu selamanya mabni, kok sekarang jadi ada irobnya? Ada irobnya? Ada marfu, ada nasabnya. Kalau mabni selamanya pasti mabni. Nanti kalau dalam hal irob namanya bukan rofa, bukan marfu dalam hal irob resminya, tapi menggunakan fi mahalli rofin. Jadi yang menempati posisi rofa, karena yang rofa nasab jer itu kan untuk kata yang mengalami i'rab. Sementara ini statusnya tentang kepangkatan. Jadi kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Sekarang dhamir di sini pembahasan kita kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maf'ul bih. Sementara maf'ul bih i'rabnya apa? Nasab. Sekarang dhamir posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Dhamir tidak bisa dikatakan nasab. Tapi nanti disebutkan bahwa fi mahalli nasbin, yang menduduki posisi nasab. Adapun ini sebatas penamaan saja. Jadi dhamir rafa, dhamir nasab, dhamir jar. Begitu ya Abah Ahmad ya. Barakallahu fi. Cukup. Sengaja memang tidak kita baca yang catatan kaki nomor bawah, karena nafas kita tidak sama dengan nafas saat pertama kali membaca. Jujur mawon nggih ngaloreane. Betul enggak seperti itu? Karena yang paling terpenting memahami keterangan yang di bawah itu, yang disampaikan di bawah ya sama dengan yang saya sampaikan. Hanya saja kita statusnya membaca berbahasa Arab, sementara yang saya sampaikan langsung lisan menggunakan bahasa Indonesia. Sengaja memang tidak kita baca yang bagian bawah kecuali nanti hal-hal yang penting. Kenapa? Karena nafas kita memang sudah menurun. Kan itu karena faktor kejenuhan itu pasti ada. Ngaji kitab ini kok rampung-rampung. Gitu. Sebelum betul-betul jenuh. Seperti itu kan ya sistem kita selama ini. Sebelum betul-betul jenuh, kita konsentrasi di poin-poin pentingnya. Karena tinggal tersisa berapa halaman, Pak Udin? Coba dihitung. Malah gue. Malah diokai sama Seru 20. Makanya kalau apa-apa sama Seru mesti diokai. Iya. Daftar isi. Gih, mau gak Mas Is? Iya itu jadi sebuah kesatuan. Iya hu itu dia. Jadi tidak dipisah antara iya dan hu secara arti. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam hal i'rab kita sementara ini ya kita anggap saja satu. Kalau mau dirinci sebenarnya yang dhamir hanya iya. Adapun hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, dan na, itu hanya penanda saja. Huruf. Kalau iya, ka, na'budu apa artinya? Na'budu kan kami beribadah ka kepadamu. Karena posisinya di depan ada tambahan hanya kepadamu kami beribadah. Aslinya kan na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Masuk ya, masuk ini. Jadi iyyaka na'budu di situ iyyaka maf'ulun bihi. Fi'il fa'ilnya mana? Na'budu. Jadi statusnya iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulun bihi yang posisinya dimajukan, didahulukan. Asli susunannya na'budu iyyaka. Kemudian iyyaka di majukan. Karena dimajukan muncullah arti hanya spesial, khusus. Kan gitu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Tidak ada hanya, tapi untuk menunjukkan bahwa ibadah itu memang semata-mata hanya untuk Allah, maka na'budunya di belakang, kemudian iyyaka di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya wa iyyaka nasta'in? Dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini tidak, ya target kita satu bulan selesai lah. Target kita satu bulan selesai, kemudian latihan baca kitab lah lagi. Gitu, gitu terus pokoknya. Nanti lama-lama melekat, lengket. Kan itu. Yang terlambat, yang kurang paham enggak ketahuan kalau seperti ini. Jadi privasi panjenengan terjaga. Alhamdulillah di tempat ini privasi panjenengan terjaga. Soalnya 10, ada 3 orang nilainya sama, 95. Padahal privasinya kita jaga betul. Yang satu benarnya cuma 2, yang satu benarnya cuma 3. Yang satu benarnya cuma 4. Nilainya sama berapa? 95. Jadi privasi penjenengan kami jaga. Hubungi di nomor berikut ini. Identitas Anda akan terjaga kerahasiaannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, begitu ya. Cukup.